Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Hadirin billah subhanallah. Kita kembali melanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita kepada al-mas'alatul hadiyah wal khamsun. Ini permasalahan yang ke-51. Wasmuhum lil Qur'an bi annahu min kalam al-bashar. Mereka orang-orang jahiliyah mensifati Al-Qur'an sebagai ucapan manusia. Qala al-mu'allim rahimahullah qawluhum fil Qur'an. Ucapan mereka terkait dengan Al-Qur'an, in hada illa qaulul basar, tidak lain ini merupakan ucapan manusia. Ayat ini dan beberapa ayat sebelumnya dan juga beberapa ayat setelahnya mengisahkan tentang seseorang dari dedengkot Quraisy. Yang bernama Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Al-Walid Ibn Al-Mughirah suatu ketika disebutkan di dalam tafsir Ibn Kathir mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bertanya tentang Al-Qur'an. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyampaikannya dan membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an. Dan pada riwayat yang lain, Al-Walid bin Mughirah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau membacakan Al-Qur'an kepadanya. Dan nampak pada diri Al-Walid seolah-olah dia meresapi kandungan Al-Qur'an dan tersentuh hatinya. Sebagaimana ini diberitakan oleh Ibnu Jarir atau Bani. Anna al-Walid ibn Mughirah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a alaihi al-Qur'an. Al-Walid ibn Mughirah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan Al-Qur'an kepada Al-Walid. Fa ka'annahu qala lahu. Maka tampak seolah-olah Al-Walid tersentuh dengan bacaan Al-Qur'an tersebut. Fabalagha dhalika Aba Jahlin Ibn Hisham. Maka hal tersebut sampai kepada Abu Jahl. Dan pada riwayat yang lain disebutkan di sana Al-Walid Al-Mughirah memuji-muji Al-Qur'an. Al-Walid Ibn Al-Mughirah memuji-muji Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan kepadanya, sehingga Abu Jahal berusaha untuk mendatanginya. Orang-orang Quraisy mengatakan, kalau apa yang dibacakan oleh Muhammad itu bisa mempengaruhi Al-Walid bin Al-Mughirah, yakni sekelas Al-Walid saja bisa terpengaruh, tentu saja nanti orang-orang Quraisy akan kena semua. Ini sesuatu yang betul-betul sangat berbahaya menurut pandangan mereka. Maka Abu Jahal mengatakan, serahkan urusan Al-Walid kepadaku, aku yang akan berbicara kepadanya. Kemudian Abu Jahal mendatangi Al-Walid ibn Mughirah. Dia mengatakan, "Ai am, inna qauma yuridun an yajma'u laka malan." Wahai paman, karena memang usianya lebih tua, sesungguhnya kaummu, yaitu Quraisy, mereka hendak mengumpulkan harta untukmu. Al-Walid mengatakan, "Lima, kenapa?" Mereka akan memberikan harta itu kepadamu. Fa innaka ataita Muhammadan tata'aruf lima ibadah. Karena engkau mendatangi Muhammad, ya, disebabkan karena mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terpengaruh pada apa yang ada di sisi Rasul. Maka Al-Walid mengatakan, "Qad 'alimat Quraisy anni aktsaruha malan." Orang-orang Quraisy tahu bahwasanya aku ini orang yang paling banyak datang di antara mereka. Jadi tidak butuh kepada harta kalian. Nah, kemudian Abu Jahal mengatakan, "Faqul fihi qawlan ya'lam qaumuk annaka munkir lima qala." Kalau begitu ucapkan tentang Muhammad satu ucapan yang dengan itu kaummu mengetahui bahwa kamu mengingkari dia, mengingkari apa yang diucapkannya. Wa annaka karihullah, dan bahwasanya engkau benci kepadanya. Karena telah terdengar pujian-pujian engkau tentang Al-Qur'an. Al-Walid mengatakan, "Sama ada aku ini, apa yang harus aku katakan tentangnya, tentang Al-Quran yang dibacakan kepada oleh Muhammad?" "Fawallah ma minkum rajulun a'lam bil as'ar minni." Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih mengetahui tentang syair-syair dibandingkan diriku. "Wala a'lam bi rajazi wala bi qasidi wala bi as'ari jin." Tidak ada yang lebih mengetahui tentang rajaz ataupun qasid ataupun syair-syair yang ada di bangsa jin sekalipun. "Wallah ma yusfi alladhi yaqulu syai'an min dzalik." Demi Allah, apa yang dibacakan kepadaku oleh Muhammad itu tidak mirip sedikit pun daripada itu semua. Artinya bukan syair. Faham betul, ya, Al-Walid bin Mughirah, bahwa yang dibacakan ini adalah kalam Allah, bukan syair, wahyu dari Allah. "Wallahi inna liqaulihi alladhi yaqul la halawa." Demi Allah, pada ucapan yang dia ucapkan, dia bacakan kepadaku, sungguh terasa sangat manis. "Wa innahu la yaqtin ma tahta." Sungguh bacaan-bacaan Al-Qur'an tersebut menghancurkan apa yang di bawahnya. Jadi tidak akan ada satupun yang mampu untuk mengunggulinya dari sisi hujjah. "Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la," dan bahwa dia benar-benar tinggi dan tidak ada yang di atasnya. Ini ujian kepada Al-Qur'an diucapkan oleh tokoh budul-budulnya Quraisy. "Wa qala wallah la yadqaumu hatta taqulli." Maka Abu Jahal kembali mengatakan dan menegaskan, "Demi Allah, kaummu, ya, kaummu tidak akan ridho dengan ucapanmu ini hingga kamu mau mengucapkan kejelekan tentangnya." Al-Walid kemudian mengatakan, "Padanya hatta ufakirti." Kalau begitu biarkan aku sedikit berpikir tentangnya. Kemudian dia pun berpikir. Falamma fakkar qala in hadza sihrun yuthiru an ghairi. Dia kemudian mengambil kesimpulan bahwa apa yang diucapkan Muhammad ini adalah sihir, mantra-mantra sihir yang dia pelajari, dia dapatkan dari selainnya. Fanazalat, sehingga turunlah ayat ini, Ghani wa man khalaqtu wahida, dan seterusnya. Dan pada riwayat yang lain dijelaskan bahwa kejadian tersebut berada pada Darun Nadwa. Ini Darun Nadwa, majelisnya orang-orang Quraisy, majelis tertingginya mereka. Mereka berkumpul di situ membicarakan segala perkara. Di antaranya mereka membuat satu mangkap karena mendekati musim haji dan akan datang berbagai macam kabilah-kabilah dari penjuru-penjuru negeri untuk ibadah haji di Mekah. Kalau sampai kemudian nanti para jamaah haji mendengar apa yang diucapkan oleh Rasul, oleh Muhammad, kemudian mereka terpengaruh dan mereka pula membawa pengaruh tersebut di kabilah-kabilah yang ada di bangsa Arab, akan menjadi petaka yang besar. Maka karena mereka, kita berkumpul di sini meratapkannya, membicarakannya dan mengusahakannya, langkah apa yang sebaiknya kita tempuh, apa yang sebaiknya kita ucapkan dan kita sosialisasikan tentang si Muhammad ini. Nah, bahasakan mereka ya. Ini Rasulullah SAW maksudnya. Jadi, maka di antara mereka ada yang usul, kita katakan saja bahwa Muhammad adalah seorang penyair. Yang lain mengatakan, kita katakan dia adalah seorang dukun. Kita katakan saja dia adalah orang yang gila dan seterusnya. Dan itu semua ditolak oleh Al-Walid bin Mughirah. Apa yang diucapkannya dan ayat-ayat Al-Quran yang dibawanya tidak mirip sedikit pun dengan syair. Karena dia paling tahu tentang kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu syair. Juga tingkah laku dia tidak mirip sekali dengan orang yang gila. Tidak bisa dikatakan orang yang gila. Ataupun dikatakan dukun, ya nanti akan justru berbalik kepada kita. Kita yang tertawakan apa yang ada pada dirinya. Rasulullah SAW tidak mirip sama sekali dengan dukun, dengan perdukunan. Kondisi mereka ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan, "Undur kaifa darabu lakal amsal fadhallu fala yastati'una sabila." Perhatikanlah bagaimana mereka membuat-buat lakop-lakop, permisalan-permisalan untukmu. Dikatakan ini, dikatakan itu, sehingga mereka pun tersesat, tidak mampu untuk mengambil jalan yang lurus. Maka Al-Walid bin Mughirah berpikir keras. Kemudian dia pun menentukan, dia memandang, dia mengerjutkan dahinya dan bermuka masam. Kemudian dia mengatakan, "In hadza illa sihru yuthar. In hadza illa qaulul bashar." Ini adalah sihir. Perhatikan, dengan kedatangan Muhammad ini, anak berpisah dengan bapaknya, dengan orang tuanya, suami bisa berpisah dengan istrinya, saudara bisa tongkrong gara-gara dia. Ini semua adalah pengaruh, tidak ada pengaruh seperti itu kecuali pada sihir. Maka kita katakan bahwa Muhammad itu penyihir. Padahal dia tahu. Al-Walid bin Mughirah faham betul apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama sekali tidak mirip dengan sihir. Tidak pula dengan sihir. Tetapi kemudian dia mengatakan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang besar kepada Al-Walid bin Mughirah. yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Mudzatsir ini beberapa ayat terkait dengan dirinya. Allah ancam dia sa'uslihi safar. Akan aku masukkan dia ke dalam safar. Wa ma adraka ma safar? Tahukah kamu apa itu safar? La tubqi wa la tadhar. Yani neraka Allah Subhanahu wa taala yang tidak meninggalkan, tidak memisahkan dan tidak pula membiarkan. Yang akan menghancurkan daripada apa yang dimasukkan kepadanya. Tidak hanya kulitnya dan tidak hanya dagingnya, urat-uratnya dan bahkan tulang-belulangnya, semuanya akan hancur dalam keadaan dia tidak mati di situ. La yamutu fiha wala yahya. La yamutu fiha wala yahya. Setiap kali matang akan dikembalikan ke bentuk semula. Setiap kali sudah hancur dikembalikan dalam bentuk semula untuk kemudian merasakan adab demi adab. Lawahatul lil basar, yakni membakar. Lil basar, basar ini artinya adalah kulit. Menghanguskan kulit. Lebih mengerikan lagi adalah kalimat sebelumnya, yakni kalimat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam sa'ud. Itu juga mengerikan. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sa'udnya buku sa'ud. Ini sebelum kalimat innahu faqara wa faqara. Dan sa'ud ini adalah gunung yang terbuat dari api di lembah neraka jahanam. Disebutkan di antara gambaran daripada sa'ud ini kedalamannya adalah ya ketinggiannya tidak akan bisa ditempuh dalam perjalanan 40 tahun lamanya. Seandainya seorang diterjunkan maka 40 tahun baru bisa sampai ke dasarnya. Dan itu tempatnya. Sedangkan dia dipaksa untuk naik ke atasnya. Terbuat dari api. Bagaimana bisa dinaiki? Dipaksa dan dipaksa diadab. Di saat tangannya menyentuh gunung tersebut karena panasnya yang tiada tara, tangan tersebut meleleh. Ya, mencair. Di saat dia enggak kuat menahannya, dia mengangkat, maka tangan tersebut kembali seperti semula. Utuh kembali, menyentuh, meleleh lagi, diangkat, maka kembali seperti semula. Demikian pula kaki yang menginjaknya. Dalam keadaan dia dipaksa terus untuk naik. Sa'udnya kubu sa'ud. Ini sa'ud ini neraka. Ya. Satu lembah yang ada di neraka yang sangat mengerikan. Wallahu musta'an. Na'udzubillah min syarri dzalik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di antara perkara-perkara jahiliyah adalah anggapan bahwa Al-Qur'an merupakan ucapan manusia. Al-Qur'an merupakan khayal, fiksi, sesuatu yang dibikin-bikin oleh manusia. Dan ternyata manusia yang hidup sekarang ini pun ada yang mengatakan demikian, bahwa kitab suci itu fiksi. Ucapan, ya kalau yang mengucapkan orang kafir ya wajar lah yang mereka kafir. Kalau kemudian dibenarkan dan dianggap sebagai hal yang wajar, biasa oleh seorang muslim, maka ini berbahaya. Tentu kita harus mengingkarinya dengan pengingkaran yang besar. Dan itu pelecehan terhadap kitabullah. Meskipun dia tidak secara mengucapkan, tidak secara ta'lim spesifik memaksudkan Al-Quran, tetapi Tentunya yang namanya kitab suci dan yang ada di sini di negara ini Indonesia, yang katanya adalah kaum muslimin. Kitab sucinya Al-Quran. Dia untuk pukul rata semua bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Wallahu musta'an. Maka orang seperti ini ya terancam juga dengan apa yang tersebut di dalam Al-Quran. In hadza illa qaulul basar. Berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan daripada kalimat ini, min masail ahlul jahiliyah annahum yaqulun. Di antara perangai-perangai jahiliyah, mereka mengatakan innal Qur'an qaulul basar, bahwa Al-Qur'an itu ucapan manusia. Kama qala Al-Walid ibn al-Mughirah, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah, yakni terkait dengan ayat tersebut, in hadza illa qaulul basar. Ayat difahami secara umum karena al-idrak bi ummi labdila bi khususi sabab. Ya, ibrahnya yang diambil pelajaran itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Memang sebabnya adalah terkait dengan Al-Walid ibn al-Mughirah. Tetapi berlaku bagi siapa saja yang serupa dengan Al-Walid ibn al-Mughirah, karena intinya adalah mengucapkan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Entah dengan bahasa apa, dengan kalimat bagaimana, dengan dibahasakan sebagai itu adalah karangan yang paling fenomenal misalnya, satu keajaiban dunia yang tercipta adalah Al-Quran. Ini kalimat ini sama, qaulul basar, menganggapnya sebagai sesuatu yang dicipta, makhluk berarti, ucapan manusia. Walaupun seolah-olah konteksnya adalah memuji, seolah-olah. Maka ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Virus-virus pemahaman seperti ini, pendangkalan terhadap akidah kaum muslimin. Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Takallamullah bihi haqiqatan. Allah berbicara dengannya secara hakiki. Ini betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Wa kallamullahu Musa takliman. Berarti kan benar. Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Wa auhahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Fahuwa kalamuhu haqiqatan wa sammahu kalamuhu fi ayatin katsirah. Maka Al-Qur'an merupakan kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki, secara nyata, bukan majaz. Wa sammahu kalamuhu, dan Allah juga menyebutnya sebagai firman-firmannya, kalamnya. Fi ayatin katsirah, pada ayat-ayat yang banyak. Mithal qawlihi ta'ala, semisal dalam firman Allah ta'ala, hatta yasma'a kalamullah. Kelengkapan ayatnya, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Jika ada salah seorang musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengar kalamullah. Apakah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dari atas langit yang ketujuh? Tidak. Lantas mendengar kalamullah dari siapa? Hatta yasma'a kalamullah, dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca apa? Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu apa? Kalamullah. Summa ablighu ma'mana, kemudian sampaikan dia di tempat yang aman. Karena minta perlindungan. Berikan tempat yang aman kepada dirinya, biarkan dia, lindungi dia di negeri muslimin hingga dia mendengar kalamullah. Mendengar firman-firman Allah yang dibacakan oleh kaum muslimin, terdengar di telinganya, terlihat seperti apa Islam. Rahmatan lil alamin. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi sikap-sikap mereka, antipati mereka, a priori mereka kepada Islam disebabkan karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Sehingga di saat mereka kemudian tahu, mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kandungan Al-Qur'an, diharapkan dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang dialami oleh Jubair Ibn al-Mut'im, mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur sebagai tawanan. Mendengar surat At-Tur dibaca oleh Rasul dalam sholat, sholat maghrib, sampai pada ayat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal ardh bal la yuqinun. Kata Jubair bin al-Mut'im, kada qalbi al-yaqin. Wadarika awal ma waqara iman fi qalbi. Hampir-hampir jantungku copot. Hampir-hampir hatiku terbang. Melayang mendengar ayat tersebut. Itu adalah awal mula keimanan bersemayam, bercokol di dalam hatiku. Seorang sahabat yang mulia masuk Islam disebabkan karena bacaan Al-Quran. Maka dari sini, apabila ada seseorang yang minta keamanan, jaminan keamanan, terutama kepada pihak negara dari kalangan kufar, untuk bisa tinggal di negeri kaum muslimin, atau minta perlindungan suaka kepada pemerintah muslimin, secara asal hukumnya adalah diberikan perlindungan. Diberikan perlindungan. Supaya mereka bisa belajar Islam. Dan mengetahui tentang dinul Islam. Dan mereka bisa pulang kembali ke negerinya menjelaskan tentang keindahan Islam. Mujahid menjelaskan daripada makna ayat ini, jika ada seseorang yang datang kepada meminta perlindunganmu, maka berikan perlindungan sampai dia mendengar kalamullah dari lisanmu yang Muhammad. Mujahid menyatakan insan yati yasma' ma taqul wa ma unzila alaihi fa ya aman hatta yati fa yasma' kalamullah. Seseorang mendatangimu yang Muhammad, mendengar apa yang kamu ucapkan dan apa yang diturunkan kepada engkau, maka dia dalam keadaan aman hingga datang di sisimu, hingga mendengar kalamullah, hingga kemudian dia kembali ke tempat keamanan dia dari mana dia datangnya. Wahataya belum makmana haitu jaa, ini dikembalikan ke tempat keamanan dia dari mana arah datangnya. Dia datang dalam keadaan aman, dikembalikan ke tempat yang aman. Ibnu Katsir menyatakan, wa min hadza kana Rasulullah SAW alaihi wasallam yu'til aman liman jaa murtasidan au bi risalah. Dan berdasarkan ini, dahulu Rasulullah SAW senantiasa memberikan jaminan keamanan kepada siapa saja yang mendatangi beliau. Apakah dalam rangka istirsyah, minta bimbingan, atau sebagai utusan. Kama ja'ahu yauman Hudaybiyah, jama'an minar rusul min Quraisy. Bagaimana pada saat terjadi perjanjian klausul Hudaybiyah selama 10 tahun gencatan senjata, maka terjadi jama'ah minar rusul. Ya, ada yakni rombongan-rombongan utusan min Quraisy, dari Quraisy, utusan-utusan dari Quraisy mendatangi Rasul. Minhum diantaranya adalah Urwa ibn Mas'ud, wa Nakhriz ibn Hafs, wa Suhail ibn Amr, wa ghairuhum, dan yang selainnya, wahidan ba'da wahidin, satu persatu mendatangi Rasul. Ya taraddadun fil qadiyyah bainahu wa bainal muslimin, yang terus-menerus bolak-balik memperbincangkan masalah antara beliau dengan muslimin. Fara'au min idhamil muslimin Rasulullah SAW, sehingga mereka melihat bagaimana pemuliaan kaum muslimin terhadap Rasulullah SAW. Ma baharahum wa ma lam yashahiduhu inda Malik wala Qaisar, sesuatu yang betul-betul menakjubkan mereka, sesuatu yang tidak pernah mereka saksikan, hatta perlakuan terhadap seorang raja, hatta perlakuan terhadap seorang kaisar, sesuatu yang luar biasa pemuliaan kepada Rasulullah SAW. Faro jauh ila qawmihim, lantas mereka pun pulang ke kaum mereka, Pak baru mendidari dan memberitakan tentang apa yang mereka saksikan. Wa kana dzalika wa amsaluhu min akbar asbab wa hidayah aktsarihim, dan hal tersebut dan yang semisalnya merupakan sebesar-besarnya sebab mereka mendapatkan hidayah. Mendengar langsung kalamullah, ya kan? Dari lisan-lisan, dari lisan-lisan para sahabat, lisan Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan di saat salah seorang utusan Musailamatul Kadzab datang kepada Rasulullah SAW, namanya utusan tidak boleh untuk kemudian dibunuh. Padahal jelas ini adalah musuh Allah, musuh Rasul. Rasulullah SAW bertanya kepada utusan tersebut, atas zat anna Musailam atau Rasulullah, apa kamu bersaksi, mempersaksikan bahwa Musailam itu adalah utusan Allah? Qala na'am, dia menjawab iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laula anna Rasulullah tuqtala dorobtu unta, seandainya saja bukan karena utusan-utusan itu tidak boleh dibunuh, misal aku penggal kepalamu. Ini bagaimana Rasulullah SAW begitu sangat menjaga sesuatu yang memang sesuatu tersebut menjadi satu peraturan yang mendunia, internasional, bahwa utusan itu tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Dia hanya sekedar utusan. Dia dimuliakan sejelek apapun perkara yang dia bawa. Tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Harus tetap dihormati. Itu merupakan rahmat dalam Islam. Laula anna Rasulullah tuqtala dorotu umkom, yang intinya di sini bahwasannya perkara yang perlu untuk dipahami, dan ini mungkin bisa menjadi faedah janibiyah, yang artinya tambahan faedah, bahwa siapa saja dari kalangan orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dalam rangka sebagai utusan, duta, ya, ataupun dalam rangka tijarah, perniagaan, transaksi, ataupun dalam rangka memperbincangkan tentang hubungan bilateral antar negara, muhadanah, musholahah, ataupun perkara-perkara yang semisal ini. Ya. Kemudian pihak pemerintah memberikan suara dan jaminan keamanan, diberi visa dan semisalnya, tidak boleh diganggu. Disebut sebagai kafir mustahman. Atau kalau mau ada apa namanya, ada perjanjian damai di antara mereka, walaupun asalnya dari negeri harbi, maka disebut kafir mu'ahad. Ya, dia datang dalam keamanan, dalam jaminan keamanan. Tidak boleh diganggu sama sekali. Hatta ya bulughu ma'mana. Yani sampai dia berada di tempat keamanan dia, sampai pulang ke negaranya dengan keamanan. Yarji ila ma'manihi wa maqwatani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu sedikit daripada gambaran bahwasannya Al-Quran merupakan kalamullah dan terdapat di dalamnya ahkam yang menunjukkan akan hikmatullah. Ini perkara hikmah ini nanti akan kita bahas pada masalah yang berikutnya. Dan bahwasannya perkara tersebut diingkari oleh ahli jahiliyah, bahwa Al-Quran dianggap sebagai ucapan manusia, qaulul basar. Maka siapapun yang mengucapkan kalimat tersebut, menganggap bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, atau Al-Quran adalah ucapan manusia, ataupun Al-Quran merupakan buah daripada inteligensi seseorang yang tinggi, seorang yang akhori, jenius, sehingga bisa melahirkan satu karya yang demikian sangat luar biasa berupa Al-Quran, kalimat-kalimat semacam ini, maka pengucapnya telah keluar daripada Islam dan dia terjatuh dalam perkara jahiliyah. Meskipun tentunya tidak kemudian serta merta hukum satu permasalahan dikatakan kufur, bukan berarti serta merta pengucapnya kafir. Itu hukum secara umum demikian. Adapun mungkin dia baru saja masuk Islam, misalnya masih istilahnya itu mu'alaf, sehingga dia tidak paham terhadap perkara tersebut, harus iqamatul hujjah dan semisalnya. Ini perkara lain. Tetapi asal perkara ini adalah kekufuran, ya. Mengatakan bahwa Al-Quran makhluk atau Al-Quran itu ucapan manusia, itu adalah kekufuran. Jadi berikutnya, yuriduna ayubadilu kalamullah. Mereka hendak mengganti-ganti kalamullah. Ini syahid yang kedua, bahwasanya Allah menyebut bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, sehingga Allah menyebutnya ayubadilu kalamullah, hendak mengganti kalamullah. Ini hukum ketetapan Allah SWT dalam Al-Quran. Wa hadha huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jama'ah wa atba'ir usul wa atba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keyakinan ahli sunnah wal jama'ah, yakni bahwasanya Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Dan juga ini merupakan keyakinan para pengikut rasul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nastabilahu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.